Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Al-hadithu sadis wa thalathun ba'd al-mi'ah, hadith yang ke-136. An Salamah ibn al-Aqwa' wa kana min ashabi syajarah رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. Dari سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وهو كان من أصحاب الشجرة أي من أصحاب الذين قال عنهم ربنا جل جلاله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهو ممن يبايع تحت الشجرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور يجاهد في سبيل الله وإذا رمى بسهمه من قوسه قال خذها وأنا ابن الأكوع خذها وأنا ابن الأكوع فإذا قتل من الكفار وسمع هذا القول أو هذا الصوت عرف أن الذي رماه هو سلمة ابن الأكوع خذها وأنا ابن الأكوع أي هو شجاع pemberani tidak khawatir mereka akan balas dendam atau mereka akan begini, tidak, justru dia dengan beraninya menyatakan ambil, aku adalah Ibnu al-Aqwa. Artinya kalau kalian menuntut atau mau membalas silakan. Aku kenalkan diriku siapa. Barakallahu fikum. Hadisnya dikatakan kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatul Jumat. Tsumma nansarifu, kemudian kami pulang. Walaysa lil hitani dhillun, dalam keadaan tembok-tembok tidak memiliki bayang-bayang yang bisa kami bernaung di bawahnya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz lain, kunna nujammi' ay nusalli al-jum'ah nujammi' نعم بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة نجمع أي نقيم الجمعة. وإذا قرأنا بفتح النون وسكون الجيم نجمع أي جمع الصلاة, معناه من جمع صلاة نجمع, وهذا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فتتبع الفيء. Kami mengadakan salat Jumat bersama Rasulullah SAW dan ketika matahari bergeser, enggak pakai dan, saya ulangi, kunna najma' ma Rasulullah SAW إذا زالت الشمس. Kami salat Jumat bersama Nabi ketika matahari tergelincir. Tsumma narji', kemudian kami pulang. Kami natatabba'ul fai'a, menelusuri bayang-bayang. Al-fai' akhassu min adh-dhill. Walaupun sama-sama terjemahannya bayang-bayang, tetapi al-fai' akhassu min adh-dhill wa la yakun illa ba'da az-zawal. Dan fai lebih khusus lagi dan tidak terjadi kecuali setelah zawal. Ya sawarna. Kalau matahari. Jika kan syams di wasat sama atau di kabid sama. Agak bayang-bayang diinjak. Sahih? Bayang-bayang di kaki. Begitu bergeser terbit dari timur terbenam ke barat. Kalau sudah bergeser ke kanan ke arah terbenamnya, maka ini disebut zawal. Disebut zawal. Sudah bergeser ke arah terbenamnya sedikit. Asal ada bayang-bayang ke sana. Ada bayang-bayang sedikit saja, maka itu sudah zawal. Tetapi jangan lupa, bayang-bayangnya ke arah terbenamnya. Sebab kadang matahari fi kabidis sama juga ada bayang-bayang pada saat-saat tertentu. Karena matahari kadang di atas pusat persis, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Terbayang. Kalau lihat dari atas. Ini bumi kalian. Tetapi kita bikin tidur buminya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Matahari beredar di sini. Iya kan? Kadang-kadang pas di tengah. Ini terbagi dua dengan persis. Kadang. Tapi kadang di sini. Kadang di sini. Ayib. Kalau pas di tengah, bayang-bayang kita injak sama sekali, enggak ada bayang-bayang. Kalau pas di tengah. Tetapi kalau kebetulan agak geser ke utara atau agak bergeser ke selatan, maka walaupun matahari di tengah-tengah, tetap ada bayang-bayang ke sana sedikit. Atau matahari di sini, tengah-tengahnya, maka ada bayang-bayang ke sana sedikit. Itu bukan fai'uz zawal. Saya ulangi, hadza laisa dhilluz zawal. Hati-hati, jangan tertipu. Makanya kalian perlu jam bencek. Jamnya orang dulu. Yaitu ada tembok begini, di sini ada pakunya. Di sini ada garis-garisnya. Kemudian ada garis tengah dan ke samping. Ini barat, ini selatan, ini utara, ini selatan, barat timur dong. Barat timur utara selatan. Kalau bayang-bayangnya ke arah barat sedikit, masuk waktu duhur. Kalau belum, belum waktu duhur. Walaupun ada bayang-bayang ke utara, atau walaupun ada bayang-bayang ke selatan, karena kebetulan mataharinya di atas tapi agak kan sedikit, di atas agak ke selatan sedikit, itu masih bukan fai'uz zawal. Sampai ketika dia bergeser ke arah terbenam, matahari bergeser ke arah terbenam, terbenamnya ke barat ya. Terbalik tadi gambar. Maka ada bayang-bayang ke sana. Ke arah timur, ke arah sebaliknya. Maka saat itu masuk waktu zuhur. Mafhum? Dipaham? Ada yang paham? Masalahnya menerangkannya agak sulit. Tapi paham ya? Baik. Kembali kepada kitab. Berarti fai'uz zawal adalah yang ke arah timur yang menandakan matahari bergeser ke barat. Zawal. Kalau yang ke arah utara dan selatan, itu hanya pergeseran matahari. Kadang muternya di sini, kadang muternya di sana, kadang muternya ke sini. Kalau ke sana, maka kutub utara mulai agak terang. Kalau agak ke sini, mulai kutub selatan agak terang. 6 bulan sekali. Bersyukurlah kalian berada di tempat yang istimewa. Di tengah khatulistiwa. Zamrud khatulistiwa, yaitu Indonesia. Kalau agak ke sana, malamnya semakin panjang. Kadang-kadang siangnya semakin panjang, tergantung keadaan musimnya. Nah, apalagi di puncak kutub utara dan kutub selatan, gelap terus berbulan-bulan. Habis itu terang terus, tapi bukan terang beneran, terangnya cuma kayak pagi terus berapa bulan juga. Nah, hampir-hampir enggak ada kehidupan. Hampir-hampir enggak ada kehidupan. Apalagi kalau terus-menerus sarmadan. Man ilahun ghairullah yatikum bidya? Siapa? Ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Kalau jadikan malam terus-menerus, enggak ada kehidupan sama sekali. Kembali kepada kitab. Al-mana al-ijmali, maknanya secara ringkas, yadhkur Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana min 'adati salatihim ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah annahum kanu yusalluna mubakkirin. Bahwasanya di antara kebiasaan salat mereka bersama Rasulullah sallam salat Jumat, bahwasanya mereka salatnya mubakkirin, di awal waktu. Bihaitsu innahum yafraghuna minal khutbataini was-shalah, di mana mereka selesai salat dan khutbah, atau selesai khutbah dan salat, thumma yansarifuna ila manazilihim, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka dalam keadaan lil haitani dhillun yakfi wa laysa lil haitani dhillun yakfi bi an yastadhillu bihi. Ternyata ketika pulang masih belum ada bayang-bayang yang bisa bernaung di bawahnya. Sudah kita ketahui bahwa dhilluz zawal sedikit sekali. Dhilluz zawal sedikit sekali. Pokoknya ada arah lebih saja ke arah timur sudah cukup. Itu duhur. Nah, ketika selesai khutbah Jumat, selesai salat Jumat, bayang-bayang masih belum bisa dipakai untuk bernaung. Anggap aja itu rumah. Tapi bayang-bayangnya masih dikit sekali. Sedikit sekali bayang-bayangnya. Belum bisa untuk bernaung. Barakallahu fikum. Artinya khutbah dan sholatnya sebentar, dan juga sholatnya betul-betul langsung ketika zawal. Barakallahu fikum. Wariwayat tsaniyah, riwayat yang kedua. Anahum kanu yusalluna al-jum'ah ma'an nabi SAW idza zalat asy-syams. Bahwa mereka salat Jumat bersama Nabi ketika matahari tergelincir. Ke arah mana? Ke arah terbenamnya. Berarti bayang-bayangnya kemana? Ke arah timur. Tsumma yarji'un, kemudian mereka pulang. Dalam keadaan narji' fanatatabba' al-fai, kami menelusuri bayang-bayang ini karena sangat panasnya, tetapi tidak mencukupi, masih terik-teriknya panas. Berarti kalau sudah ada orang yang sholat Jumat khutbahnya sampai pulang itu sudah bayang-bayang panjang bisa bernaung di bawahnya, itu berarti kepanjangan, kepanjangan khutbahnya atau kepanjangan sholatnya. Atau kemungkinan ketiga, terlambat. Dimulainya jam 1 misalnya. Selesai jam 2 atau lebih, sudah sangat panjang bayang-bayang. Ikhtilaful ulama, perselisihnya para ulama. Ittafaqal ulama ala anna akhir waktu salatil jum'ati huwa akhir waktu salatil duhri. Telah sepakat para ulama bahwa akhir waktu salat Jumat adalah akhir waktu salat duhur. Kapan akhir waktu salat duhur? Qobail al-asr. Kapan datang waktu al-asr? Ketika bayang-bayang serupa dengan aslinya. Kalau sekian, maka bayang-bayangnya sekian. Nah, lebih dari itu masuk waktu asar. Qala waqtalafu fi ibtida'i waqtiha. Adapun akhirnya sepakat, yaitu menjelang maksud waktu asar. Tetapi awalnya ikhtalafu fi ibtida'i waqtiha. Mereka para ulama berselisih tentang awalnya. Kalau awal salat duhur sudah ma'ruf. Awal waktu salat duhur yaitu ba'da zawal, setelah matahari tergelincir sedikit saja, maka sudah masuk waktu duhur. Tetapi Jumat berbeda. Jumat berbeda. Qala fadhahama al-a'immatu tsalatsa. Adapun imam yang tiga berpendapat anna waqtaha yabtadi bi zawali syamsi kadh-dhuhri. Imam yang tiga berpendapat bahwa waktu salat Jumat sama seperti duhur, yabtadi'u bi zawali syams, dimulai dengan bergesernya atau tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya. Mustadillina ala dzalika bi adillatin. Mereka berdalil dengan sekian dalil, di antaranya dalil yang bersama kita. Perhatikan hadis di atas. Kunna nujammi' ma'a Rasulullah sallam mata idza zalatish syamsu. Kami salat Jumat bersama Nabi ketika matahari tergelincir. Baik. Wa minha ma rawahu al-Bukhari. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, qala kunna kana Rasulullah sallam yusalli al-Jum'ah hina tamilu asy-syams. Bahwasanya Rasulullah sallam salat Jumat ketika matahari tergelincir. Taib, ayuhuma adal, mana yang lebih kuat dalilnya? Hadis bab kunna nujammi' idza zalati syams atau hadal hadis rawah al-Bukhari? Hah? Atau sama menurut kalian? Berbeda, barakallahu fikum. Kalau di lafadznya kami mengadakan sholat Jumat bersama Nabi ketika matahari tergelincir, itu sekali. Artinya kami pernah begitu bersama Nabi. Tapi kalau kana Rasulullah yusallil Jum'ah, bahwa Rasulullah SAW selalu setiap sholat Jumat ketika matahari begitu. Karena kalimat kana dengan fi'il mudhari' maknanya terus menerus, atau bisa mengandung makna terus menerus. Wa hadha adal lahum, bagi pendapat mereka. Wa dhahaba al-Imam Ahmad fil masyhur anhu. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah, menurut pendapat yang masyhur dari beliau, dhahaba ila dukhuli waqtiha biqadri waqti dukhuli salatil Id. Bahwasanya salat Jumat waktunya masuk seperti masuknya waktu salat Id. Apa, kapan masuknya waktu salat Id? Waktu salat Id adalah waktu duha. Awal waktu duha sampai bergesernya matahari. Yani sampai zawal. Kapan awal waktu salat duha? Idan fasama al-fisal. Ketika unta sudah mulai gelisah dengan panasnya pasir yang diinjak sehingga begini-begini loncat-loncat. Tayib, qala dalam riwayat dikatakan bahwa salatul duha atau salatul awabin adalah ketika tafa'a syamsu qadra rumhin, ketika matahari sudah naik seukuran satu tombak. Kalau baru terbit tidak boleh salat pada waktu itu, karena tasyabbuh dengan sholatnya ajam penyembah matahari. Nanti setelah terbit tunggu sampai tinggi satu tombak baru sholat duha. Ciri-cirinya, kalau matahari sudah naik satu tombak, biasanya sinarnya sudah mencapai rumah-rumah kita. Sebab kalau masih baru muncul, tidak terlihat cahayanya. Begitu sudah naik, baru dia akan masuk. Ke paling tidak atap-atap rumah sudah terlihat. Berarti dia sudah tinggi. Barakallahu fikum. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwa masuknya waktu sholat Jumat sama dengan masuknya waktu sholat Id. Masuknya waktu sholat Id sama dengan masuknya waktu sholat duha. Yaitu ketika matahari sudah meninggi seukuran penggalah atau seukuran tombak. Wa istadalla ala dhalika bil adillah. Beliau berdalil dengan beberapa dalil. Minha ar-riwayatul ula fi hadisil bab. Di antaranya riwayat yang pertama dalam hadis bab. Apa kira-kira yang diambil dari hadisil bab? Yang pertama, bukan yang kedua. Bukan yang fi lafzin. Yang pertama. Perhatikan kalimatnya. Kunna nusalli ma'a Rasulullah SAW. Kami salat bersama Rasulullah SAW, salat Jumat. Thumma nansarifu. Kemudian kami pulang dalam keadaan tembok-tembok masih tidak memiliki bayangan yang kami bisa bernaung padanya. Laisa lil hitani dhillun. Tembok-tembok tidak memiliki bayangan yang kita bisa bernaung. Berarti masih awal sekali. Barakallahu fikum. Itu satu. Wa min adillatihi, di antara dalilnya juga adalah ma akhrajahu Muslimun fi sahihih wa Ahmad min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli al-jum'ah thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazulu asy-syams. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW salat Jumat, kemudian kami setelah salat Jumat pergi ke unta-unta kami, kami istirahatkan unta-unta kami ketika matahari tergelincir. Berarti berakhirnya Jumat, bahkan setelah mereka Jumat masih berjalan ke unta-untanya untuk ngurusi untanya dalam keadaan matahari baru tergelincir. Berarti mulainya sebelum tergelincir. Ada alasan lain? Ada. Yaitu bahwa salat Jumat dinamakan Id. Sebagaimana salat Idul Adha dan Idul Fitri. Jumat juga disebut dengan Id. Sayyidul Ayyam. Ada alasan lain? Ada. Yang keempat. Bahwasanya ketika sudah ada salat Id, gugur salat Jumat. Berarti salat Id dianggap seperti salat Jumat. Yang dua pertama disebut dalil, yang dua belakangan disebut ta'lil. Yani mereka memiliki dalil wa ta'lil. Alasan-alasan mereka dengan dalil-dalil yang mereka ucapkan, yani dari ulama Hanabilah. Tetapi jumhur, di antaranya para imam madhab yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah, dan juga yang bersama mereka, memiliki ta'wilat lihadihil ahadis ba'idah. Mereka punya ta'wilan-ta'wilan terhadap hadis-hadis tadi, tetapi ba'idah, jauh. Ta'wilan yang jauh. Seperti ta'wilan yang pertama, laisa laha dhill nastadillu bihi. Tidak ada bayang-bayang yang kami bisa bernaung. Mereka takwilkan. Ada bayang-bayang, tapi enggak ada bayang-bayang yang kami bisa bernaung. Artinya bayang-bayang yang kurang. Padahal kalimatnya laisa laha laisa lil haytani dhillun yastadhillu bihi. Tembok-tembok masih enggak memiliki bayangan yang kami bisa bernaung padanya. Ayyam ala kulli hal. Demikian pula ditafsirkan hadis dalam Sahih Muslim. Setelah sholat Jumat, masih sempat ngurusi untanya, matahari baru tergelincir. Bagaimana takwilnya? Susah. Ya. Walhaqqu, yang benar, maqalahu Syaukani. Dalam Nawlul Athar. Ini juga tentunya ala qaul Syekh Abdullah Al-Bassam sebagai pensyarah. Menurut beliau, walhaqqu maqalahu Syaukani fi Nailil Athar. Kata beliau, kata Imam Syaukani, wala malji' ila ta'wilat al-muta'assifah allati irtakabaha al-jumhur. Tidak ada pijakan untuk menakwil-nakwilkan dengan ta'assuf atau muta'assifah yang dipaksa-paksakan. Allati irtakabaha al-jumhur, yang dilakukan oleh jumhur. Enggak ada pijakan yang bisa dipakai untuk menakwilkan dengan takwilan-takwilan yang dipaksakan yang dilakukan oleh jumhur. Karena ini bukan demokrasi, tidak mesti jumhur berarti benar. Jumhur ulama kan ulama terbanyak. Kebanyakan ulama belum tentu. Kebanyakan ulama berarti rajih. Karena kita tidak banyak-banyakan, tetapi bicara tentang dalil. Wastidlaluhum bil ahaditsil qati'ah bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalla al-jum'ah ba'da az-zawal la yunfil jawaz qablahu. Dan pendalilan mereka, pendalilan golongan pertama para jumhur, dengan hadis-hadis yang qat'i, tegas bahwa Nabi salat ba'da az-zawal, tidak menunjukkan kalau tidak boleh sebelum zawal. Tidak menunjukkan bahwasanya tidak boleh sebelum zawal. Nah, kami pernah salat bersama Nabi ba'da zawal. Taib. Ya. Sahabat lain juga menceritakan, kami pernah salat sama Nabi, kemudian kami mengurusi unta-unta kami, sedangkan matahari baru tergelincir. Bagaimana? Mau ta'wilkan kemana? Hada sahih, wa hada sahih. Idan yajuzu ba'da zawal wa qabla zawal. Qultu, saya katakan, al-awla wal-afdal as-salah ba'da zawal. Saya katakan, tetapi yang lebih utama, yang lebih afdal, adalah dikerjakan ba'da zawal. Jadi walaupun beliau menganggap yang rajih adalah boleh qabla zawal, tapi bisa ditebak apa yang terjadi kalau kita kerjakan sholat cuma jam 10. Hah? Ramai manusia. Ini agama apa lagi? Agama baru ila akhir. Wa hadha darar. Ad-dararu yuzal. Dararnya bukan masalah pribadi, masalah agama. Mereka akan terjadi kesalahpahaman terhadap agama. Qultu al-awla wal-afdal as-salah ba'da zawal. Yang lebih utama dan lebih afdal, salat ba'da zawal. Limadha? Li'annahu al-ghalib min fi'lin nabi. Karena itu adalah yang terbanyak, yang paling sering dikerjakan oleh Nabi. Apa dalilnya? Kana Rasulullah SAW yusallil jum'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau salat Jum'at, ini menunjukkan sering. Barakallahu fikum. Itu alasan pertama. Al-ghalib min fi'lin Nabi. Wali'annahu al-waktul mujma' alaihi bainal ulama. Alasan kedua, karena itu waktu yang disepakati oleh seluruh ulama. Kalau qabla zawal, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Sedangkan hadirin, kita anggap tulabul ilm semua, atau kita anggap masyayikh wal ulama yang punya ilmu. Sebagian berpendapat ini, sebagian berpendapat itu. Untuk menjadikan mereka semua tatma'in bi'ibadatihim, tenang dengan ibadah mereka, kerjakan pada waktu yang mereka semua sepakat. Yaitu ba'da zawal. Itu alasan kedua. Lianna hadal waqt al-mujma' alaihi bainal ulama. Illa an yakuna tamma hajah. Kecuali kalau di sana ada hajat. Ini bukan summa tapi tamma. Tamma maknanya adalah hunaka. Illa an yakuna hunaka hajah. Misalnya harun syadid. Di beberapa daerah, kalau musim panas bisa 50 derajat. Orang yang enggak kuat bisa pingsan dia. maka dilakukan di waktu duha, tidak terlalu terik matahari. Bagi yang berpendapat boleh, mereka melakukannya katanya ketika hajat saja, khawatir. Seperti harin syajid. Walaysa indahum ma yastadhilluna bihi aw yuriduna al-khuruj li jihadin qabla az-zawal, atau hajat lainnya ingin berangkat jihad sebelum zawal, maka kerjakan Jumatnya di waktu duha kemudian berangkat seperti salat Id. Fala ba'sa min salatiha qabla az-zawal, maka tidak mengapa mengerjakan salat Jumat qabla az-zawal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini anjuran. Berbeda antara fiqih dengan apa tadi? Fiqih dengan irfa saut. Tasabut, ta'abbud, barakallahu fikum. Berbeda dengan fiqih dengan ta'abbud. Fiqihnya kita rajihkan ini karena dalil-dalil. Sudah disebutkan dua dalil, ditambah dengan Rasulullah SAW menyebutnya bahwa Jumat itu juga Id. Sama. Bukankah Id dengan Id sama? Yang keempat, Rasulullah SAW menganggap bahwa kalau waktu hari raya di hari Jumat berkumpul dua Id. Siapa yang ikut Jumat, nah siapa yang ikut salat Id, tidak perlu salat Jumat. Dianggap sama. Barakallahu fikum. Tetapi ketika ta'abudian, kita bicara ta'abud, kita cari yang aslah, kita cari yang hikmah, kita cari yang ketika mereka beribadah dalam keadaan tentram mutmainnah. Sisi ta'abud jangan dilupakan. Walaupun sisi fiqh, kita bicara yang rajih, yang marjuh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.